Acilah. Acilah kita. Pak Modin. Pak Modin. Jangan. Tempatnya. Semakin. Pak Selamat Modin. Cek tes. Cek. Cek tes. Bapak-bapak, ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang sudah dapat doa cetakan sih. Yang sudah dapat doa Asmaul Husna, Dr. Hermansyah kanan saya nih. Yang sudah dapat doa Asmaul Husna itu bisa dilipat ya, bisa dilipat. Bacanya nanti dari sebelah kanan. Jadi dari Bismillahirrahmanirrahim, yang baca dari situ. Nanti kalau dibuka halaman berikutnya, Ya Jalilu Ya Karim, jadi tekuk tengah ya. Seperti kalau kita baca Al-Quran dari kanan ke kiri. Nanti insya Allah akan diajarin sama Habib Hussein bin Anis dan dipimpin sama beliau untuk doa Asmaul Husnanya. Kemudian sebagaimana biasa, ini sudah jam 8, kurang 3 menit, mari kita buka majelisnya ya. Kita awali dulu dengan Al-Fatihah sebelumnya. Buat teman-teman yang streamingnya udah on atau belum? Dijawab pakai mic yang di situ aja. Udah sudah, on. Sudah Habib. Sudah ya, streamingnya sudah, radio udah oke? Okay? Alhamdulillah sudah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwah jami'i abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa azwajihi at-tahirat ummahatil mu'minin wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma ila arwah jami'i sadatina sufiyyah khususan minhum sayyidina al-imam Abi Yazid al-Bustami wa sayyidi Ma'ruf al-Karkhi wa Bishr al-Hafi thumma ila rusaydi Junayd al-Baghdadi thumma ila rusaydi Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa sayyidi Abi Madian al-Maghribi wa sayyidi Abi al-Hasan al-Shadhili thumma ila rusaydi Ahmad al-Rifa'i thumma ila rusaydi Bahauddin al-Naqsabandi thumma ila arwah jami'i sadatina sufiyyah thumma ila arwah jami'i sadatina al-Alawiyyin khususan minhum sayyidina al-imam al-Muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa wa sayyidina Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa wa sayyidi al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi wa sayyidi al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Sagaf wa sayyidi al-Habib Bakar Sakran wal Habib Ali bin Bakar Sakran wa Habib Abdullah bin Bakar al-Aidrus wa Habib Abu Bakar Abdullah al-Aidrus masalah dini. Thumma ila Sayyidi Fakhr al-Wujud Syekh Bakar bin Salim wal Habib Ahmad bin Muhammad Sahib al-Syekh al-Habsi wal Habib Abdurrahman bin Muhammad wal Arshil al-Jufri wal Habib Yusuf bin Abid al-Hasani. Thumma ila Sayyidi al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas wa Syekh Ali bin Abdullah Baras. Thumma ila Sayyidi al-Habib Abdullah bin Alwi al-Hadad Sahib al-Ratib. Thumma ila Sayyidi al-Habib Ahmad bin Zain al-Habsi. Thumma ila Sayyidi al-Habib Hasan bin Salih al-Bahr al-Jufri wal Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Thumma ila Sayyidi wa Habibi al-Habib Bakar bin Abdullah bin Talib al-Attas wa usulih wa furih wa ikhwati wa ikhwani أزواجه مشايخه وتلاميذاته وإخواته وأهله ثم إلى رسيلي والشيخ وقدرة الله حبيبي علي بن محمد بن حسين الحبسي ولوالديه وأزواجه وإخواته وإخوانه ومن تعلق به ومشايخه وتلاميذاته ثم إلى روح الحبيب عبد الله الحبيب محمد والحبيب أحمد الحبيب علوي أبا خارجة أبناء أبنا علي ثم إلى سيدي والشيخ وقدرة الله أبنا محمد أنيس بن علوي الحبشي ولوالديه سنة أبا خارجة بنت علي القدري ثم إلى روح ولدي عمي علي بن محمد أنيس الحبسي وولدي حسين عرفان ثم إلى روح أبا فاطمة ثم إلى روح حبابة شفاء من طه بن عبد الصغاف ثم إلى روح حبابة فاطمة عرفة بنت علو الحبشي وهبة أنيسة هبة راضية هبة حبشية بنات حبن علو الحبشي ثم إلى روح جدي أحمد عبد الرحمن إذ جدي عبد الرحمن بن سنة جدي علي بن محمد الحبسي ثم إلى روح جدي تبجي الزهر وطلحة ثم إلى روح الحبيب علي بن بكر الصغاف الحبيب ناجيب طه بن الصغاف ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وجميع أموات المسلمين خصوصا من دفن في تربة التيباس وتربة الغبيت وكنام وتربة المعلى والبقيب والزنبل وفرد أجر جميع تراب البشر أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبركاتهم أجمعين أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويتقبل جميع حسناتنا ويتجاوز عن سيئاتنا وأن الله يحفظنا وأهلنا وأولادنا وأزواجنا وبناتنا وذرياتنا وإخواتنا وإخواننا من له تعلق بنا من جميع المعاصي والذنوب والآفات والسيئات والبلايا والفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يرزقنا وإياكم جميعا العافية دم العافية والشكر على العافية دم العافية والعافية من كل أذية والبلية ويرزقنا وإياكم جميعا أرزاقا كثيرة طيبة حسية والمعنوية نبيه بدون ترمشقه ملطف العافية والسلامة والتوفيق والهداية والرضا والإناية وأن الله يرزقنا وإياكم حجة إلى بيته الحرام إلى وزيارة إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم في ملطف العافية والسهالة والجمالة وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين من العلماء العاملين المخلصين في وجه الكريم وأن الله يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت بعد عمر طويل في طاعته ملطف العافية في السلامة والتوفيق والهداية والرضا والإناية في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة نافعة وعلى من وسيدي وحبيبي علي بن محمد بن حسين حبشي بمثل دعوات المناسبات وهذا الجلسة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت

ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وأهل بيته وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وبؤس وضير. إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعط لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. جزى الله سيدنا محمدا عنا خيرا جزى الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله. جزى الله سيدنا محمدا عنا خيرا جزى الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله. جزى الله سيدنا محمدا عنا خيرا جزى الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله. يا الله بها يا الله بها الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. الفاتحة بالقبول والتمام كل سورة أمول وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Minum dulu sedikit ya, silakan minum airnya. Lepas itu kita lanjutkan Asmaul Husna dipimpin Habib Husain bin Anis. Hadirin yang dimuliakan Allah, mulai Jumat ini zikirnya kita tambah satu lagi, yaitu zikir Asmaul Husna. Nah, nanti langgamnya lagunya seperti apa ya, biar enak, biar kompak. Nanti yang mimpin Habib Husain bin Anis biar dikasih penjelasan dulu ya. Setelah itu nanti baru kita lanjutkan majelisnya. Setuju? Kedah setuju. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan baca sebentar lagi Asmaul Husna. Saya yakin hadirin sekalian sudah tahu ya, Asmaul Husna sudah sering dengar, cuma ini lagunya mungkin agak beda sedikit. Panah yang di samping yang kecil itu nadanya nanti agak naik sedikit. Kalau panah yang panjang itu menunjukkan kalau bacanya disambung. Nah. Kalau ada yang mau ngerekam mungkin direkam supaya nanti yang akan datang enggak kagok lagi bacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها بسم الله بدأنا والحمد لربنا والصلاة والسلام للنبي حبيبنا يا الله يا ربنا أنت مقصودنا رضاك مطلوبنا دنيانا وأخرانا يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافيع يا معيز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا راقب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام Ya muqsitu ya jami' ya ghaniyu ya mughni ya mani'u ya dhar ya nafi'u ya nur ya hadi ya badi ya baqi ya warith يا راشد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا وذرياتنا ولمشايخنا وتلاميذنا وجميع أهلنا ومن اتبعنا والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة الأحياء والأموات كفر عنا سيئاتنا واستر عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحح أجسادنا دائما حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر بعدنا والقرب رجاؤنا آخرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا واقضي حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صلي وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. Masya Allah. Setiap baca Asmaul Husna, kalau saya bilang pelan-pelan ya, volumenya yang kecil tidak pernah bisa. Masya Allah. Rupanya zikir ini sangat disenangi itu, makbul, bisa diterima oleh orang banyak. Masya Allah. Nanti lagunya ini ya, mesti ngikuti. Kalau masing-masing semangat ini ada cengkok-cengkoknya. Seperti كفر عنا سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا Oh ya, tadi ada. Jadi waktu واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا nanti gampang, udah bagus lah, sudah cukup. Jazakumullah khair, Habib Hussein bin Anis. Untuk bagian sound system, tolong yang mic wireless-nya dimatikan dulu. Yang wireless-nya dimatikan dari pusat. Mic yang lain dimatikan, cukup satu ini saja yang nyala. Terima kasih. Hadirin yang dimuliakan Allah, para pendengar Al-Ida FM dimanapun Anda berada, teman-teman yang mengikuti majlis ini, majlis Ar-Raudhah, live streaming internet, dimanapun Anda berada, khususnya yang berada di Korea Selatan, Kemudian yang ada di Singapura, Malaysia, di Abu Dhabi, di Mekah, di Jeddah, yang rutin mengikuti, saya ucapkan untuk semuanya selamat bergabung. Semoga kita semua diridhai oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Jadi kita sudah istiqomah baca Ratibul Haddad. Jaminannya husnul khatimah insyaallah. Ya, kalau kita baca doa itu semua, nanti kalau udah ngerti kenapa saya berani ngomong jaminannya husnul khatimah insyaallah, tiap majelis kan udah kita kupas sedikit sedikit. Nah, sekarang kita sampai kalau Al-Fatihah dikupas terus nanti ya sampai akhir kiamat enggak rampung. Sekarang naik setelah Al-Fatihah kita baca ayat kursi ya, baca ayat kursi. Apa manfaat ayat kursi? Saya akan sampaikan cuma dua saja. Tidak usah banyak-banyak. Dua ini cukup. Apalagi kalau banyak. Yang pertama, dalam sebuah hadis disebutkan yang maknanya, tidak ada yang memisahkan antara seorang hamba dengan surga, di mana hamba itu kalau habis sholat wajib baca ayat kursi, kecuali kematian. Paham maksudnya belum? Belum. Nah, memang bunyinya begitu, ini sastra ya. Ucapan kalimat sastra. Kalau diterjemahkan bebasnya begini, siapa yang habis sholat fardu, baca ayat kursi, maka dia itu sebetulnya udah mau masuk surga, cuman dihalangi dengan kematian, matinya belum tiba. Kalau matinya tiba, langsung masuk surga. Langsung masuk surga. Habis sholat lima waktu baca ayat kursi. Meskipun geluduk kilat menyambar-nyambar ya, bumi bergoncang, ayat kursi jangan ditinggalkan. Kalau meninggal, alhamdulillah langsung surga. Ini jaminan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Jadi orang yang rajin habis at-tahiyat, salam, kemudian ayat kursi dibaca, antara dia dengan surga cuman dihalangi kematian. Nunggu mati. Mati datang langsung masuk surga. Ini yang pertama. Cukup belum yang pertama ini? Udah cukup kan ya? Saya tambah satu lagi. Yang satu ini adalah anjuran baca ayat kursi di malam hari sebelum tidur. Makanya Ratib Haddad ini kita malam diajak baca ayat kursi. Disebutkan dalam sebuah riwayat, masih ingat ceritanya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Hurairah itu pernah ditugasi oleh Nabi Muhammad SAW untuk jaga simpanan makanan. Ya, simpanan makanan. Malam-malam ada pencuri datang. Ada pencuri datang mau mencuri makanan di situ, kebutuhan pokok. Sama Abu Hurairah ditangkap pencuri tadi. Maka si pencuri mengatakan, tolong bebaskan saya ini mencuri karena terpaksa, keluarga saya kelaparan. Terus diterangkan, pokoknya membuat iba hatinya Abu Hurairah. Ibu-ibu udah kenal Abu Hurairah belum, Bu? Belum. Sama. Ya. Belum kenal, cuman kita ngerti sejarahnya ya. Nah, ini Abu Hurairah besok paginya ditanya oleh Rasulullah SAW. Karena dibebaskan kan, tanya, gimana tadi malam jaganya? Aman atau gimana ya, bahasa bebas ya. Dijawab, ada pencuri ya Rasulullah SAW. Terus, ya saya bebaskan. Kenapa dibebaskan? Ya karena katanya alasannya keluarganya gak mampu, kelaparan dan lain sebagainya. Nanti malam dia akan datang lagi, kata Rasul SAW. Nanti malam datang lagi. Malamnya benar datang lagi. Ditangkap oleh Abu Hurairah. Ditangkap ya. Membuat Abu Hurairah iba lagi. Bilang alasan macam-macam, akhirnya dibebaskan. Besok paginya Rasul nanya lagi. Dijawab yang sama, Rasul ngomong, nanti malam datang lagi. Pada kali yang ketiga ditangkap, Abu Hurairah tidak mau bebaskan. Alasan macam-macam, gak mau bebaskan. Akhirnya, ya akhirnya, ini yang mencuri pinter. Ngomong begini, tahu Abu Hurairah itu mania ilmu. Mania ilmu, jadi doyan sama ilmu luar biasa. Kalau jenengan termasuk doyan luar biasa atau rodok biasa? Ya, insya Allah luar biasa. Saya kalau duduk-duduk, dari mana? Prambanan. Dari mana lagi? Kaki Gunung Merapi. Dari mana lagi? Purwantoro. Dari mana? Solo Tigo. Dari mana? Ungaran. Dari mana? Yang di sini kalau saya interogasi itu, tanya dari mana? Jauh-jauh. Perlunya untuk apa? Cari ilmu. Jadi insya Allah masuk dalam kelompok doyan ilmu. Ya insya Allah. Nah, Abu Hurairah kemudian disogok pakai ilmu. Gini aja, bebaskan saya, nanti kamu saya ajari sesuatu. Ajari apa? Kalau mau tidur baca ayat kursi. Setan tidak akan mendekati orang yang mau tidur baca ayat kursi sampai pagi dia bangun tidur. Tidak akan dekati oleh setan. Karena diajari ilmu seperti itu, dibebaskan. Ingat ya, besok paginya Rasul nanya, gimana semalam? Ya saya bebaskan ya Rasulullah. Kenapa? Ya dia ngajari saya, ngasih ilmu. Ilmu apa? Kalau mau tidur disuruh baca ayat kursi, nanti dijaga dari setan sampai pagi enggak akan dekati setan. Maka Rasul SAW tersenyum. Kanjeng Nabi tersenyum. Beliau bersabda, tahu enggak kamu, tamumu yang tiga hari itu dibilang tamu itu ya, pencuri yang tiga malam berturut-turut itu siapa? Enggak tahu ya Rasulullah, itu setan. Ya malingnya itu setan, lagi menjelma jadi manusia, ya itu setan. Itu sang pendusta yang luar biasa, doyannya ngapusi, cuman tadi malam dia jujur sama kamu, yang disampaikan itu benar. Yang disampaikan itu benar, jadi setan kalau udah ketemu sahabat enggak bisa ngapusi. Beda dengan kita, kalau kitanya jadi setan, sok ngapusi. Kan beda. Kalau sahabat ketemu setan, setannya enggak bisa berbohong, ngasih ilmu yang jujur. Dalam riwayat ini banyak pelajaran. Yang pertama ya, kebesaran para sahabat. Kemudian yang kedua, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita itu objektif. Undur maqal, wala tandur man qal. Ini ucapan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Selama ucapannya baik, ya, selama ucapannya baik, ambil ucapannya meskipun yang ngomong itu setan. Sayyidina Abu Hurairah enggak ngerti kalau itu setan, tapi Kanjeng Nabi kan tahu SAW. Rasulullah tahu dan Rasul enggak mengatakan, "Jangan pakai ilmu itu. Itu yang ngajari setan. Jangan kamu amalkan." Enggak ngomong seperti itu. Rasul mengatakan, "Dia benar." Ya, dia benar. Dia jujur. Dia tidak berdusta. Akhirnya takrir dikukuhkan oleh Nabi SAW untuk jadi amalan umat Islam. Bukan amalan setan, amalan Nabi. Nabi yang mengajarkan kemudian, ini benar, ya ini benar. Artinya, walaupun ini asalnya dari ajaran setan, tapi itu benar. Maka sama Nabi, suatu yang benar dikukuhkan. Ini benar. Itulah objektivitas Nabi Muhammad SAW. Meskipun omongan itu asalnya dari setan, kalau benar, Nabi enggak nolak. Contohnya, ketika puasa, ajaran itu orang Yahudi puasa Asyura, Nabi juga tidak enggak nolak. Semua yang baik, apalagi kalau yang ngajari para wali. Pun paham maksudku loh, Tereng. Apalagi yang ngajari para wali. Lah kalau yang dari setan aja benar diterima, apalagi yang ngajari para wali. Contoh yang namanya tuh yasinan, ya. Tahlilan, ziarah kubur, ya. Ini dari Rasulullah SAW, tapi kemudian dibentuk menjadi suatu ajaran yang mudah dicerna oleh para wali. Makanya jenengan gak usah ragu-ragu lah lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah, para pendengar IDFM dimanapun Anda berada, kita masih punya waktu kurang lebih 45 menit, setelah itu tanya jawab ya. Jam 10 selesai. Tapi karena malam ini malam istimewa, nanti waktunya gak 45 menit, setengah jam saja, setuju? Bu, saya mau cerita dulu boleh ini. Tadi pagi saya silaturahim ke rumahnya Habib Husain bin Anis untuk ngambil file doa ini. Ya, Asmaul Husna. Pulang dari rumah beliau sampai di perempatan Sanggungan, setelah jembatan ada perempatan, di situ ada satu angkot. Teriak-teriak, pak, berhenti pak, berhenti. Ibu-ibu teriak-teriak, saya noleh, ada apa bu? Habib Novel ya? Iya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Loh kenapa, Bu? Pengajiannya di mana yang jam 9? Pengajiannya jam 9 di mana? Loh, Bu, bukan sekarang pengajiannya jam 9. Masih tanggal 10 Juni. Masih tanggal 10 Juni. Tempatnya juga bukan di sini. Tempatnya nanti di Sritek Arena. Di sana tempatnya. Loh, kemarin saya kira hari Jumat jam 9 pagi, hari Jumat malam ada pengajian, jam 8 sampai jam 10. Ya, jam 8 sampai jam 10. Ayo ikut ke rumah saya, Bu, ke tempat pengajian. Akhirnya ke sini, duduk cerita. Dari jam 6 itu udah nyiapkan angkot, rombongan berangkat. Cari pengajian di belakang Sriwedari. Muter-muter gak ketemu. Akhirnya pergi ke Manahan, muter-muter gak ketemu. Alamat rumah saya juga enggak ngerti. Pokoknya Sarkliwon Semanggi, berangkat ke Semanggi. Subhanallah, saya itu udah berapa lama gak berkunjung ke rumahnya Habib Husain bin Anis, dan jarang saya itu keluar-keluar, kecuali ngantar anak saya sekolah, selebihnya pergi pengajian. Nah ini kok ya delalah kalau kata orang Jawa ya. Kebetulan, subhanallah, ya bukan sebuah kebetulan, karena niatnya beneran, niatnya tulus, niatnya beneran, ya, ke pengajiannya gak ketemu, tapi ustadznya kecekel. Nah, ini kan ngungkulin ya. Langsung kepegang, lah kok bisa? Coba kalau diruntutkan lagi, tadinya yang mau ke rumah Habib Husain bin Anis bukan saya. Ya, ada teman saya yang mau saya suruh ke sana karena saya belum fit betul. Tapi rupanya teman saya udah berangkat ke percetakan ya. Saya cari di sini siapa kira-kira yang bisa, ternyata enggak ada yang bisa. Yang saya tanya bingung, udah enggak usah, saya berangkat sendiri. Memang maunya Allah, nih ada ibu-ibu nyari kamu muter-muter. Ya muter-muter. Niatnya kuat, akhirnya kepegang. Di situ ada satu pelajaran buat saya. Jadi pagi saya dapat pelajaran, manjadda wajad. Siapa yang sungguh-sungguh pasti mendapatkan apa yang diinginkan. Menarik enggak nih cerita ini? Kisah nyata Jumat pagi. Di Semanggi ya. Ya semoga ibu-ibunya ini malam ini datang ya insya Allah. Hadir enggak bu? Kalau jawab kan konangan sing di gitu ya. Dari Tawangsari, mungkin dengarkan ya, dari Tawangsari, Sukarjo. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita akan kembali membahas tentang Isra' dan Mi'raj. Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Saya ulangi sedikit ya tentang Isra' Mi'raj. Rasulullah SAW sebelum di Isra' dan Mi'rajkan itu punya banyak peristiwa. Tapi yang pengen saya bahas malam hari ini sudah proses pemberangkatan, tidak cerita sebelumnya, tapi udah proses pemberangkatan. Kalau orang bilang udah ada di bandara, ya udah ada di bandara, tiket udah dipegang, tinggal berangkat. Ya tinggal berangkat. Apa yang terjadi di sana? Apakah Rasulullah SAW langsung didatangkan buruk, kemudian disuruh naik buruk, setelah itu diajak pergi? Ternyata tidak demikian. Apa yang terjadi? Ternyata oleh Allah Ta'ala, Rasulullah SAW harus mengalami dulu proses yang namanya pembedahan. Ya pembedahan, dioperasi. Nabi Muhammad SAW dioperasi dari mana? Dari bawah pusar sampai dekat tenggorokan itu dibelah, dioperasi. Kalau sekarang ada bedah sesar tuh ya, ya terus dibelah. Dengan teknologi malaikat. Ya dengan teknologi malaikat. Jadi tidak sakit dan tanpa bekas. Berapa kali seumur hidup Rasulullah SAW dibelah dadanya? Menurut para ulama yang sahih ada 4 kali. Pertama kali masih kecil, kedua kali umur 10 tahun, ketiga kali ketika akan mendapat wahyu yang pertama diangkat jadi Rasul, yang keempat ketika akan Isra' dan Mi'raj. Bagaimana dibelahnya? Cuman dibelah atau diberi sesuatu? Ya, ternyata diberi sesuatu, dikasih hikmah, dan kemudian dalam tubuh Rasulullah SAW dicuci dengan air zam-zam. Ya, dicuci dengan air zam-zam. Dibahas nih sama ulama. Nah, insya Allah kita 1 jam bahas ini saja cukup. Setuju? Ya, 1 ini aja cukup. Kenapa mesti dicuci? Apa ada yang kotor? Enggak ada. Rasulullah SAW itu di tubuhnya tidak ada yang kotor. Tidak ada kotoran di tubuh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kotoran di ruh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kotoran di hati Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ada kotoran sedangkan beliau adalah ciptaan Allah yang paling indah. Ciptaan Allah yang paling mulia. Ciptaan Allah yang paling luar biasa. Allah itu menciptakan yang paling cuman Nabi Muhammad SAW. Yang lain enggak. Ya, yang paling hebat, yang paling luar biasa cuman Nabi Muhammad SAW. Yang lain tidak dibuat paling. Karena itulah Rasulullah SAW menempati tingkat kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Ta'ala. Nah, karena Rasulullah paling jadi gak ada kotorannya. Buktinya, saya mau nanya, keringat saya dan keringat jenengan kira-kira aromanya enak atau kurang enak? Abis badminton, ngapunten ya, keringat yang ada di ketiak aromanya bagaimana? Ada yang mau gak kira-kira? Pak dokter, keringat itu bagian dari kotoran yang dibuang atau apa? Ya, kotoran yang dibuang. Keringat itu kotoran yang dibuang. Maka kalau aromanya enggak enak itu wajar. Nah, Nabi Muhammad SAW kotorannya saja, keringat itu kotoran katanya kan, menurut dokteran, kotorannya saja di pelurut jadikan parfum, aromanya paling wangi di muka bumi, itu keringatnya. Ya, ini riwayat yang benar, keringatnya di pelurut, waktu Rasulullah SAW lagi tiduran ya, Ummu Salamah kemudian mengambil botol, tempat parfum, kemudian dikerik itu, pakai kalau orang keroan itu ada mata logamnya di pelurut ya, orang Jawa bilang di pelurut. Kalau bahasa Indonesianya diapakan? Bingung loh saya ini. Apa yang bisa, yang tahu siapa nih bahasa Indonesianya di pelurut apa? Lain diurut. Ada yang tahu enggak? Enggak ada ya. Terus pokoknya di pelurut gitu ya. Di pelurut, dikumpulkan keringatnya. Maka Rasul kan geli. Rasulullah SAW peka sekali kan. Lu kenapa? Ya Rasulullah, ini kami campur ke parfum kami, keringat panjenengan ini paling wangi dari semua parfum yang ada. Dari minyak kasturi paling wangi itu keringatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada di tubuh Nabi kotor. Yang kotor saja wangi dan bersih. Apalagi yang lain. Ya apalagi yang lain. Nah terus bagaimana? Kenapa mesti dikeluarkan, dibersihkan? Dibersihkan bukan karena kotor, tapi disucikan di atas kesucian. Udah bersih, digilapkan lagi. Udah gilap, digilapkan lagi. Kenapa mesti digilapkan lagi? Karena Rasul SAW akan bertemu dengan Zat yang Maha Suci. Akan bertemu dengan Zat yang Maha Suci. Biar betul-betul kuat, maka harus dibersihkan walaupun udah bersih. Harus disucikan meskipun sudah suci. Bayangkan ini, An-Nur Rasulullah SAW yang diciptakan dari cahaya Allah akan bertemu dengan penciptanya, yaitu Allah yang Maha Bercahaya. Bagaimana ketika cahaya Allah bertemu dengan cahaya Allah juga? Karena Rasul diciptakan dari cahaya Allah. Bertemu keduanya, ini kalau persiapannya enggak kuat, enggak mungkin kuat. Makanya tuh Nabi Musa. Ya, Nabi Musa alaihissalam pengen ketemu Allah, pengen lihat Allah. Baru Allah nurnya bertajalli pada gunung. Ya, nurnya bertajalli pada gunung. Sebagian dari nur Allah yang kecil, sedikit. Bertajalli pada gunung, gunungnya ambiar. Gunungnya hancur lebur. Nabi Musa pingsan, gak kuat. Sedangkan baginda Muhammad SAW, bukan cahaya Allah bertajalli pada gunung, cahaya Allah, zatnya Allah, dirinya Allah, depan dengan kanjeng Nabi SAW. Kira-kira kuatnya beliau seperti apa? Nah, maka dipersiapkan dulu kan? Dipersiapkan sekuat mungkin. Selesai dioperasi, baru buruk didatangkan. Ya buruk didatangkan, baru naik, kemudian Isra' dan Mi'raj. Hikmahnya apa? Kan begitu. Ulama mengatakan, orang yang pengen naik, layak ketemu sama yang maha tinggi, syarat nomor satu, hatinya harus dibersihkan. Jenengan ngapunten jih, sholat batuk gosong sedoso. Ngapunten. Zikir dremimil. Dah, tapi kalau ati butek, gak naik-naik. Syarat nomor satu, hatinya bersih. Kalau hatinya udah bersih, naik buruk, naik ke langit, cepet lagi naiknya, gak lama. Kalau orang yang hatinya kotor, naiknya susah gitu, naiknya susah. Lah ini syarat nomor satu, orang mau sholatnya enak, hidupnya enak, ya mau dapat barokah yang banyak, syarat nomor satu, hatinya dicuci dulu. Nah, sayangnya kita ini gak diajari atau gak belajar nyuci hati. Jenengan itu belajarnya nyuci badan, betul enggak? Bangun tidur kerasa enggak enak mandi, ya kan? Mulut kerasa enggak enak, kumur sikatan, betul kan? Mata kerasa enggak enak cari obat tetes, mata baju kelihatannya kok kotor, ledek, diambil, dicuci. Kita ini cuma belajar ngurusi badan, tapi hati kita belajar ngurusi enggak? Jujur, ledek, jih, mboten ledek, mboten kraos. Kotor enggak kotor, tidak terasa. Kenapa seperti itu? Karena sekian tahun kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak punya perhatian kepada hati. Perhatiannya cuma kepada tubuh. Padahal Islam mengajarkan, innallaha la yanduru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum wa niyatikum au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah enggak melihat bentuk tubuh kalian, tinggi, pendek, gemuk, kurus, ya kan? Wala ila suwarikum. Juga paras mukanya enggak dilihat sama Allah. Ganteng, jelek, tampan, jelek, cantik, jelek, ya, hitam atau putih, kuning langsat atau campur abu-abu mungkin. Enggak dilihat sama Allah. Yang dilihat sama Allah apa? Yanzuru ila qulubikum. Lihat pakai fi'il mudhari, akan tetapi Allah senantiasa selalu melihat hati kalian. Jadi yang dilihat hati kita terus dilihat sama Allah. Dan dilihat niatnya apa? Kalau Allah lihat ada orang yang hatinya baik, langsung orang itu dipanggil sama Allah, diangkat, nih naik jadi walinya. Lihat ada orang yang hatinya baik, langsung diangkat, naik jadi walinya. Karena itu yang terpenting adalah fokus ngurusi hati. Gampang atau susah? Bu, mau saya ajari yang gampang buat ibu-ibu, Bu? Tombo hati khusus buat ibu-ibu mau? Bapak-bapak enggak dulu ya, ibu-ibu dulu ya. Cuman dua, Bu. Ibu enggak usah sholat malam banyak-banyak, enggak usah baca Al-Quran banyak-banyak, enggak usah kumpul orang soleh, enggak usah berlapar-lapar, apalagi itu tombo hati itu. Hah? Tombo hati lima itu enggak usah ibu amalkan, enggak usah ibu amalkan, itu kan serba banyak, enggak usah. Tapi yang dua ini amalkan, insya Allah hatinya bersih. Mau enggak, Bu? Janji ya. Insya Allah ya. Nomor satu, apapun kata suami, jih. Apapun kata suami, jih. Lawan tuh nafsunya. Nafsunya mau marah, meneng. Resi hati. Jih. Dadi wong wedok ki sing bener, jih pak. Kowe bojo ora ngurusi bojo, jih. Gampang tuh Bu. Gimana Pak, kalau ibu-ibu kira-kira ngamalkan obat hati yang satu ini, dunia aman enggak? Bu, bisa? Insya Allahnya sama senyumnya, senyum boten gitu. Yang kedua, lebih gampang lagi Bu. Suaminya ngomong apapun, no comment. Berbuat apapun, no comment. Gak usah mengomentari suami. Zaman sekarang kebanyakan istri ngomentari suami. Suaminya begini dikomentari. Suaminya pakai baju ini, tuku klambi ora pinter. Ngono larang dituku. Ini model begini, cepet-cepet ke neraka ini. Pokoknya kalau suami, walaupun gak pas sekalipun pakai baju, gak nyambung. Masya Allah Pak, gantengnya ini. Ini, walaupun nggak pas dipandang gitu ya, senengkan hatinya, jangan komentar yang nggak enak, bisa enggak Bu? Gampang mana, sholat malam sama J? Ternyata gampang sholat malam. Ya ini tadi yang saya sampaikan. Ya saya sampaikan itu nanti hasilnya kalau menjalani tombo hati onoli limo. Kalau tombo hati onoli limo ini dijalankan betul, hatinya akan bersih. Kalau udah hatinya bersih sama suami itu gak pernah repot. Suaminya begini, ji. Begitu, ji. Gawe no kopi, ji. Es teh, ji. Sego goreng, ji. Gak ada. Gawe deh pak, kesel mangsane aku ki baturmu apa. Bukan seperti itu. Jelas ibu-ibu? Jelas. Sekarang porsi yang serius ya. Tadi biar enggak ngantuk. Alhamdulillah biar enggak ngantuk, wedang jahenya keluar. Ini wedang jahe keluar selapan sekali ya. Saya minta satu Mas Budi. Ya. Ini yang pakai seragam batik berarti panitia. Nah, kalau panitia belum pakai seragam batik berarti rezekinya belum dapat. Ya. Jadi ini yang pakai batik ini siap dimarahi Bu ya. Jadi kalau ada panitia batikan seperti ini, jenengan marahi boleh. Tapi enggak boleh marah. Jadi panitia termasuk latihan bersihkannya hati, dimarahi tetap mesem. Ya tetap gih, gitu aja panitia. Monggo diunjuk Rin. Sampai dia yang buat dia. Kalau saya boleh minta info, ini teman-teman yang di luar bisa dengar suara saya enggak? Bisa. Posisi di luar duduknya di jalan atau di dalam? Di jalannya sampai di mana? Sampai jembatan? Ya, panitia silahkan siap ya. Nanti makannya harus cukup, harus makan semua. Insyaallah, walaupun cuma 10-10. Enggak, insyaallah makan semua ya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi Rasulullah SAW sebelum di Isra dan Mi'rajkan, Rasulullah dibedah dadanya. Ulama mengatakan di situ ada pelajaran, siapapun yang mau mendekat kepada Allah, syarat nomor satu bersihkan hati. Makanya kalau kita lihat, orang-orang soleh terdahulu itu yang diurusi bukan zahir. Mereka enggak ngurusi zahir. Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus, kakek saya, jadi saya ini kalau nasabnya terus ke atas, itu kembali kepada Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Beliau itu selama 3 tahun tidurnya di tempat-tempat sampah. Maksudnya di tempat sampah, tempat-tempat yang tidak layak untuk tidur. Seperti itu. Siang puasa, malam sholat. Ya. Kemudian suka menyendiri di atas gunung. Yang sepi dari masyarakat. Ya untuk apa? Zikir, doa. Yang diurus itu hati biar bersih. Biar bersih hatinya. Pernah beliau waktu didik anaknya. Anaknya dididik. Anaknya namanya Abu Bakar. Wahai putraku, tolong bawakan menghadap saya makhluk Allah yang paling hina. Bawa menghadap saya makhluk Allah yang paling hina. Keluar si anak. Mikir cari mana nih makhluk Allah yang paling hina. Ketemu ada orang yang lagi mabuk di tengah jalan. Nah ini pemabuk ini tak gandengnya, tak ajak ketemu ayah saya ini. Orang mabuk ini orang yang hina. Ketika mau gandeng pemabuk tadi, hatinya ngomong, oh kalau dia nanti tobat, terus meninggal husnul khotimah, dia orang mulia loh. Oh iya ya, gak bisa ini. Jalan lagi ketemu orang yang maksiatnya macam A, maksiatnya macam B, mau digandeng, hatinya ngomong, tuh nanti kalau dia tobat, dia jadi orang baik, dia orang mulia. Dia bukan orang hina. Akhirnya terakhir, lihat seekor anjing. Ya lihat seekor anjing. Maka gak mikir najisnya dulu. Najis tuh nanti bisa disucikan. Ya nyenggol anjing, kalau basah kena kan akhirnya najis. Diangkat nih anjing, digendong. Bawa masuk ketemu ayahnya. Bawa masuk ketemu ayahnya. Ayah, sudah. Mana makhluk yang paling hina? Anjing ini? Bukan. Siapa? Saya. Bukan anjing, tapi saya. Kok bisa? Iya, saya tadi berpikir anjing ini makhluk yang paling hina. Tapi saya pikir-pikir kalau anjing gak mungkin masuk neraka. Kalau saya tuh kemungkinan masuk neraka masih ada. Jadi makhluk yang paling hina, saya gak bisa lihat orang lain. Yang paling hina adalah diri saya. Kamu lulus, selesai. Ini baru lulus. Kalau udah bisa yakin dirinya paling hina. Nah, kita udah bisa gitu belum? Belum ya. Buktinya apa? Kita sering mengomentari orang lain. Betul kan? Ini kita, saya ini sopir. Jadi mudeng betul kalau lisan saya kadang diajak pengen ngomentari orang lain. Karena kita selalu lihat orang lain itu. Belum lihat diri kita sendiri. Nah kalau hati yang bersih, fokusnya kepada dirinya terus, dirinya terus, dirinya terus. Sehingga dikatakan dalam sebuah riwayat, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ahmaqu man atba'a nafsahu hawah wa tamanna 'ala Allah al-amani au kama qala sallam. Yang namanya orang pinter yang cerdas itu bukan profesor, bukan dokter, bukan doktor. Dalam Islam orang yang kayis, yang cerdas betul adalah orang yang mandana nafsahu, orang yang setiap detik meneliti hatinya. Tiap detik hatinya diteliti. Ini hati saya ini ngomong apa nih ya? Ngajak apa nih? Oh, ini hati masih begini ya. Oh ternyata terus diteliti. Manda nanafsahu wa'amila lima ba'dal maut. Dan terus beramal untuk kehidupan setelah mati. Beramal untuk kehidupan setelah mati. Nah kalau kita kira-kira banyak ngikuti nafsu atau nentang nafsu? Kita masih banyak ngikuti nafsu. Banyak amal untuk setelah mati atau amal untuk hidup ini? Nah, hidup ini berapa tahun? Ibu-ibu mau umur berapa, Bu? Ini di pengajian, kalau ngomong insya Allah kabul, Bu. Jadi hati-hati. Mau umur 80 tahun, Bu? Mau. Pikun? Nggak mau. Ya, 80 tahun keluarganya udah meninggal duluan semua, mau? Nggak mau juga, gitu kan. Apa 80 tahun di ICU? Nggak mau. Udah pokoknya minta umur yang barokah ya. Sehat walafiat husnul khotimah, kan seperti itu. Tapi berapapun umurnya, kita ambil umur rata-rata, 60-70 tahun. 60-70 tahun. Usia baligh 15 tahun. Meninggal umur 60 misalnya, berarti tambah 45 tahun. Hidup yang beneran cuma 45 tahun. Dari umur 15 tahun sampai umur 60, cuma 45 tahun. Ternyata tidurnya satu hari 8 jam. Satu hari 8 jam, berarti sepertiga hari. Berarti kalau dari 45 tahun itu hidup, yang 15 tahun buat tidur. Berarti hidupnya cuma 30 tahun. Hidup cuma 30 tahun. 30 tahun ini yang buat cari akhirat sama cari dunia banyak mana? Nah, padahal nanti setelah mati hidupnya di akhirat selama-lamanya atau sebentar? Kira-kira orang yang pandai atau orang yang bodoh, kesel, rekoso, ngurusi sing 30 tahun, lali karo sing selawas-selawasi. Bodoh atau pandai? Siapa itu? Yang bisa ngomong saya bagus berarti kan ya? Berarti udah neliti dirinya sendiri. Ya ini kita ini masih begitu, masih belum pandai. Yang pandai mikirkan apa itu nanti yang saya miliki setelah meninggal dunia. Kira-kira dikubur, kuburan saya luas atau sempit, gelap atau bercahaya. Kuburan saya ini nanti akan diisi para wali atau yang datang malaikat-malaikat yang bawa gada yang akan mukuli saya. Itu yang dipikirkan. Setelah nanti saya meninggal dunia di alam sana, anak saya ngirimi atau tidak. Jangan-jangan anak saya gak suka tahlilan nanti. Mikirnya gitu. Wa amila lima ba'dal maut. Makanya diurusi anaknya. Pak, saya mau nanya, tolong jawab jujur ya. Bapak-bapak ya, ibu-ibu jangan komentar dulu ya. Ya, Pak, ibu-ibu kalau bangunkan anaknya mau berangkat sekolah, marah-marah enggak Pak? Ibu-ibu jangan komentar dulu. Pak, tolong dijawab jujur. Kalau istri jenengan bangunkan anaknya mau berangkat sekolah, masuk jam 7, jam 6:30 masih tidur, marah enggak? Marah. Sekarang saya mau nanya sama ibu-ibu, betul Bu? Betul marah ya? Pegel enggak hatinya? Kenapa kok pegel? Takut nanti kalau terlambat sekolah gitu kan? Resikonya apa toh kalau terlambat sekolah? Telat paling distrap gitu kan? Distrap. Marah tapi Bu ya? Kalau anaknya subuhnya telat marah enggak Bu? Pak, gugah subuh anak sama mau gugah berangkat sekolah, semangat mana? Jujur, jujur. Semangat mana? Kalau subuh sakit, kesel gitu kan? Allahnya kita remehkan, sekolahnya kita pentingkan. Mana mungkin anaknya jadi anak genah, lawang orang tuanya model begini. Paham? Ini termasuk orang-orang yang tidak pandai. Orang yang pandai, al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yang dipikirkan gimana nih anak saya subuh bangun. Makanya ada sebagian orang-orang soleh dulu. Ini kalau ada yang mau meraktekan bagus. Kalau saya belum bisa meraktekan ya. Ya tapi jangan kasar-kasar meraktekannya. Orang-orang soleh dulu tuh sebagian kalau jam 3:30 subuh waktu sahur, anaknya yang masih kecil tuh dijiwit semua. Dijiwit sampai bangun, dari bayi itu. Dijiwit sampai bangun. Tapi kalau orang tua zaman sekarang, anaknya biar tidur, betul? Bahkan diselimuti, dikemuli gitu kan? Dijiwit biar bangun. Saat ditanya, kenapa kok anakmu kamu jiwit di waktu sahur? Dijawab, saya latih dari sekarang biar waktu sahur terbiasa bangun. Mikirnya panjang atau pendek? Lah kalau kita mikir gitu enggak? Enggak kan? Sebetulnya kita kasihan atau enggak kasihan sama anak kita? Kalau kasihan tuh mikirkan akhiratnya atau cuman dunianya? Akhirat ya. Kalau akhirat kita pikirkan dunianya mesti katut kan? Kata dokter Rimansa, apa tuh Pak Dokter bahasanya? Sego apa? Sego pecel, lawuh rambak. Terus artinya? Donyo kecekel, akhirat kecanda. Sego pecel, lawuh rambak. Donyo kecekel, akhirat kecanda. Pengen yang gitu enggak? Makan nasi pecel, lawuh rambak nanti. Jadi gitu, kalau pengen, ya pengen sukses dunia akhirat, pikirannya ke akhirat. Ya, tapi coba, karena hati kita ini kotor, akhirat itu tertutup yang ingat sama dunia dok. Betul atau enggak betul? Contoh, enggak usah jauh-jauh, sholat. Sholat itu ngadep siapa? Ngadep? Kita udah ngadep Allah belum? Lu ngaku. Coba ya, Allahu Akbar. Kalau ibu-ibu kebiasaan di mana-mana, komporis tak pateni urung ya. Ini kan, oh ngadep Allah kok ngurusi kompor. Ya, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ting tung, suara bel. Assalamualaikum, bel elektronik gitu kan. Langsung batin, wah Pak Joko datang nih membayar utang nih. Ingat ada janji sama Pak, Pak Joko kok tekone kawalan. Kesuan tekone, pikirannya ke sana. Allahnya di mana? Allahnya di mana, Pak? Allahnya di mana? Hilang. Enggak kelihatan. Kenapa seperti itu? Karena hati kita belum ngadep kepada. Kenapa belum bisa ngadep kepada Allah? Ketutup apa? Kotoran. Kotorannya apa? Dosa dan maksiat. Dosa maksiat itu macam-macam. Yang paling parah dosa maksiat yang enggak kelihatan. Kalau cuman mabuk, zina itu kelihatan, ngobatinya gampang. Lah kalau sombong lah itu angel. Sebab banyak orang yang sombong enggak kroso kalau dirinya sombong. Orang sakit patah tulang, nah itu ngobatinya gampang itu. Tapi coba kalau orang yang sakitnya, misal na'udzubillah min dzalik ya, insya Allah kita enggak kena penyakit macam-macam. Ada orang kena sakit gula. Dia kalau enggak periksa ke dokter beneran, enggak bisa dia ngobati. Dan enggak tahu penyakitnya. Dia enggak tahu penyakitnya. Tapi kalau patah tulang ketok moto, tanganmu teklek loh. Tangan kamu patah. Tapi kalau kena gula apa semua orang bisa tahu? Taunya kalau ke dokter. Penyakit hati mirip seperti itu. Nah sombong ini siapa yang tahu sekarang? Banyak orang enggak tahu kalau dirinya sombong. Banyak orang enggak tahu kalau dirinya ada riya, keinginan untuk dipuji. Banyak orang yang enggak tahu kalau dirinya ada sum'ah, keinginan untuk disebut-sebut dengan sebutan kebaikan oleh manusia dan lain sebagainya. Ini penyakit hati. Laboratnya masih ada enggak sekarang? Kalau dulu ada orang-orang soleh jadi laborat penyakit hati. Ini contoh, satu orang datang ke tempatnya orang soleh. Pak Yai, ya saya mau berguru jadi murid jenengan. Dilihat jenggotnya panjang, ya jenggotnya panjang, rambutnya juga apa namanya gondrong itu. Ya udah, syarat nomor satu, gimana? Jenggot dicukur, rambut gundul, kamu pakai baju biasa, pergi ke pasar, temui teman-teman kamu semua dalam kondisi seperti itu. Ya sambil kamu mengatakan, saya ini gila, berani enggak kamu gitu? Berani enggak ngomong gitu? Pak berani gitu Pak? Saya gila, terus saya enggak nyuruh begitu enggak loh ya. Ini kalau punya guru yang seperti itu, untung kan gurunya enggak seperti itu kan? Tapi orang dulu kalau ngetes muridnya demikian, gak gampang-gampang mau dikasih ilmu. Kenapa? Ilmu itu nanti saya terangkan sedikit, masih ada waktunya ya. Jamnya, oh enggak, saya enggak mau seperti itu. Subhanallah, subhanallah, maha suci Allah. Loh, kamu bilang maha suci Allah. Loh, emangnya kamu ngomong gitu mensucikan Allah. Kamu mensucikan dirimu sendiri, rumong soakmu resik yang ngomong subhanallah. Berarti kue reget. Paham? Merasa enggak pantas diperlakukan seperti itu. Merasa enggak layak dijadikan orang yang seperti itu. Lain halnya dengan orang-orang yang soleh. Mereka dijadikan apapun. Ada satu orang kerja sekian puluh tahun dengan orang, partner. Dua orang ini partner. Orang tuanya bingung, nanya, kamu kok bisa betah ya kerja bareng dengan anak saya? Padahal gak ada orang yang betah. Resepnya apa? Ya resepnya apa? Dijawab sama orang tadi ya, gampang. Bagaimana? Kalau partner saya ini ya saya bawa kain warnanya merah, partner saya ngomong, ini putih, ini warnanya putih. Saya bilang, iya ini putih. Paham gak? Kalau bawa kain warna merah, terus partnernya ngomong, iki ora abang, iki putih. Oh iya ini putih, selesai. Mudeng maksudnya? Gak ngeyel, manut, merendahkan diri, diidak-idak, gak apa-apa. Yang penting ora ruwet, sakit mboten. Susah kan? Nah, ini kisah nyata loh ya. Ini kisah nyata. Jadi ada yang seperti itu. Ini cara orang-orang dulu menundukkan hati muridnya begitu. Dibuat hatinya bersih, betul. Sekarang saya mau nanya. Tadi udah dapat wedang jahe? Sudah. Misalkan ya, misalkan. Ngapunten. Ini wedang jahe, alhamdulillah cangkirnya bersih dan isinya bersih. Insya Allah sehat. Insya Allah barokah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nih. Kalau misalnya tadi staff dari Raudhah, wah apa saya pakai staff gitu ya. Ya, staff kru Raudhah nyuguhkan wedang jahe. Kebetulan wedang jahenya di dalamnya, ngapunten ya, ini agak-agak jorok. Dalamnya ada kecoak tiga, kemampul. Jenengan mau enggak? Enggak mau kan? Minta ganti, betul? Kalau ada cacingnya kira-kira satu on, mau enggak? Enggak mau kan? Nah kira-kira kalau jenengan sholat ngadep sama Allah pakai hati yang ada cacingnya, ada kecoaknya, kira-kira Allah mau enggak? Nah kira-kira hati jenengan sama saya begitu enggak? Enggak ada yang berani jawab. Hati kita masih banyak kecoaknya. Hati kita masih banyak cacingnya. Hati kita masih banyak kotorannya. Ngadep sama Allah tuh sebetulnya itu ya gitu. Yang diterima benar sama Allah orang-orang yang hatinya bersih, pahala dapat. Ya pahala dapat kewajiban gugur, tapi mau diangkat sama Allah nanti dulu. Ya mau diangkat ke sana ketemu Allah nanti dulu, dilihat menuhi syarat apa enggak, hatinya bersih atau tidak. Nah, kalau hatinya udah bersih, mi'raj ke langit. Ya mi'raj ke langit, benar-benar merasakan kedekatan dengan Allah. Biasanya orang Indonesia itu bisa merasakan itu kalau lagi umroh. Kalau lagi haji, Allahu Akbar, merasa khusyuk luar biasa. Kenapa? Fokus urusannya kepada Allah. Betul enggak? Cuman kadang ada orang yang saya tantang juga enggak berani. Perangkat haji coba saya tantang, handphone matikan semua, enggak usah ngurusi perusahaan, bisa enggak? Bingung. Enggak berani, takut nanti gimana? Siapa yang ngurus perusahaan? Siapa yang ngurusi anak saya? Siapa yang ngurusi istri saya? Seperti orang yang gak percaya kalau Allah ya maha mengurusi. Memang ini pangkat tinggi ya, gak gampang. Ternyata yang seperti itu gak banyak, gak semua orang bisa. Lah ini hati yang bersih itu pokok dan itu penting. Insya Allah demikian. Sampai di sini jelas semua? Jelas ya, ini gak banyak sedikit. Tapi alhamdulillah saya ngomong udah 40 menit. Ya jadi masih ada sedikit. Nah sebelum saya lanjutkan tanya jawab, di sini ada Habib Husain bin Anis. Kalau beliau enggak ngasih nasihat, saya yang rugi. Jenengan enggak rugi toh? Oh, rugi sama berarti kan? Alhamdulillah, kita simak nasihat beliau ya. Apapun yang keluar dari beliau terserah, insyaallah enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masya Allah, ini komentar majelis dulu ya, sebelum masuk. Saya datang ke sini tadi, lihat di depan, Masya Allah, ini sudah berubah lagi. Padahal saya enggak absen di sini baru berapa lama. Saya bilang ini kayak hall nih sudah. Kemudian saya masuk ke ruangan sini, ini ringkas saja nih, komentar-komentar saya. Saya lihat biasanya ruangannya sempit kok kelihatan luas. Ini saya enggak bohong nih. Kemudian ini ada hembusan angin dingin. Saya dari tadi cari AC-nya mana. Kok udah ada? Alhasil ini maksudnya untuk apa? Mengutarakan aja bahwa majelis ini majelis yang istimewa, mudah-mudahan ya. Saya lihat apa banyaknya orang yang datang ini, mudah-mudahan majelis ini memberi manfaat kepada jamaah juga kepada lingkungan. Mudah-mudahan jangan sampai ada lingkungan yang terganggu. Justru mereka merasa bersyukur karena majelis ini. Itu yang kita harapkan ya. Dan Ustaz Novel semakin tawadhu agar Allah juga nanti mengangkat beliau terus. Saya belum lama berulang kali bicara di majelis saya tentang hati. Ini saya kesini lagi Ustaz Novel bicara tentang hati. Emang hati itu paling pokok karena itu adalah pusat pandangan Allah. Seperti yang disebutkan oleh Ustaz Novel, Allah tidak melihat hadirin sekalian datang ke sini naik sepeda atau naik mobil yang paling mewah. Hadirin sekalian itu warna kulitnya hitam atau putih, keriting atau lurus, ganteng atau jelek. Itu sama sekali oleh Allah tidak dilihat, Allah langsung melihat hati kita. Ada berapa penyakit hati ya? Ini kalau dibahas tidak akan cukup, insya Allah Ustaz Novel sudah sering membahas di sini. Cuma saya akan bercerita, satu cerita aja, setelah itu saya kembalikan ke Novel, Mike ini, yaitu ada seorang pemuda ya, yang dianggap alim dan insya Allah termasuk salah satu dari wali Allah, beliau bernama Abdul Wahab Asy'arani. Mungkin sering ini ya, dengar namanya, tapi masih muda gitu. Beliau jalan bertemu dengan seorang tua, usianya 140 tahun. Kemudian pemuda ini mau menghormat pak tua ini, diajak salaman oleh pak tua itu, diperkes tangannya. Diperkes sampai sakit tangannya. Padahal usianya sudah 140 tahun. Kemudian ditanya, siapa kamu, siapa namamu? Saya Abdul Wahab Asy'arani. Oh, sering dengar rupanya pak tua nih. Masya Allah, karena anak muda ini punya kegiatan dalam pendidikan dan juga dalam dakwah. Kemudian ditanya oleh pak tua tadi, kalau menurut kamu tuh wali Allah tuh seperti apa? Kata Abdul Wahab Syarani, ya orang yang ilmunya mumpuni, ahli, ngerti ilmu agama, dan dia juga mengamalkan ilmunya. Dia praktekkan, kalau malam beribadah, kalau siang berpuasa, itu ciri-cirinya wali Allah seperti itu. Kemudian pak tua tadi bertanya, kalau dalam hati orang tersebut ada dengki gimana? Kemudian diteruskan, karena dengki itu yang membuat semua amal orang tersebut yang tadi malam ibadah, siang berpuasa, itu semuanya menjadi hancur, lebur, tak ada sisanya. Nah, jadi harus hati-hati. Emang hati ini harus, kita ini katanya disuruh merawat hati, mengurus hati seperti kita mengurus mata kita. Jadi mata kita kalau ada debu kan, kita tutup mata kita, kadang-kadang pakai kacamata, ada gangguan sedikit tidak terasa. Nah, bagaimana kita memperlakukan mata kita, itulah seharusnya kita memperlakukan hati kita. Kalau perlu, ada doa yang bagus juga ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha, wa anta khairu man zakaha, anta waliyuha wa maulaha. Ini untuk, karena kita tidak bisa bisa menjadi orang yang sok apa semuci suci ya, karena yang berkuasa untuk menyucikan hati jiwa kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya tambahkan, mungkin nanti soal jawab ya, biar yang punya persoalan bisa dapat dijawab oleh Ustaz Novel. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat bagi saya dan juga bagi para pendengar sekalian. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak Habib Husain bin Anis. Orang tua ketemu anak muda tadi ya, ceritanya ya. Ternyata sholat yang banyak bukan jaminan, puasa yang banyak bukan jaminan. Karena satu saja penyakit hati, al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab, kata Rasulullah SAW. Kalau ada orang punya penyakit dengki, maka kebaikannya itu akan dimakan oleh dengkinya tadi sampai habis, seperti api itu memakan habis kayu bakar ya, kayu bakar. Nah, dengki itu apa? Dengki ini sedikit nambahkan. Dengki itu sama iri lain. Iri enggak bagus, dengki lebih enggak bagus. Ya, iri itu kalau ada orang punya motor kita enggak seneng, itu namanya iri. Orang dapat mobil kita enggak seneng, itu namanya iri. Lihat orang yang tadinya kulitnya kurang putih, tahu jadi putih, kita enggak seneng, itu namanya iri. Lihat orang yang muridnya tadinya 5 atau muridnya 1000, kita enggak senang, itu namanya iri. Nah kalau dengki lebih dari iri, iri kuadrat jadinya dengki. Bagaimana dengki itu? Dengki adalah di samping tidak suka ada tambahan, pengin nikmatnya orang itu hilang, itu namanya dengki. Ada orang punya mobil baru, gak senang, langsung dongo, insya Allah menjegur jurang. Nah ini dengki ini. Ini dengki. Makanya Rasulullah SAW mengatakan akan memakan kebaikannya seperti api memakan kayu. Karena buruknya luar biasa. Tahu temannya punya motor baru, dongak kene, ben dicolong maling. Gitu ya. Ini termasuk orang yang dengki. Makanya jangan sampai kita punya penyakit yang seperti itu, kedengkian, itu bahaya. Nah iri juga berbahaya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, tidak terasa kita udah sampai 9:30 malam ini. Saya sekali lagi mau masih menyapa yang di luar dari majelis ini ya, yang dari menyimak dari radio. Silahkan Mas Sidik dibuka line SMS-nya, nomor berapa, biar dikirim SMS dulu sekarang. Baik, terima kasih Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang mau bertanya di malam hari ini lewat line SMS, nomornya di 083-865-430-777. Sekali lagi di 083-865-430-777. Terima kasih, Habib. Sekali lagi biar pas 3 kali. Sekali lagi di 083-865-430-777. Insyaallah. Mas Sidik, jangan ditutup line SMS-nya ya, semaksimal mungkin. Nanti dipilih acak saja. Nah, Malik. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali sedikit ke masalah penyakit hati. Jadi kalau pengen selamat, hatinya harus bagus, ya kan? Hatinya harus bersih. Salah satu ciri orang yang hatinya bersih, itu ilmunya orang Jawa, cuman satu kata. Satu kata saja, tapi itu menyimpulkan kebersihan hati. Yang punya ini, selamat dunia akhirat insya Allah. Semeleh. Satu kata ini, semeleh. Semeleh itu artinya apa? Apa? Ternyata artinya banyak. Qanaah itu juga semeleh. Betul kan? Pasrah itu juga semeleh. Ridho itu juga semeleh. Ternyata semeleh ini puncak dari hati yang betul-betul bersih. Orang kalau udah hatinya semeleh, hidupnya mesti enak. Utangnya banyak, gak mumet. Semeleh. Lain sama gak mikir, beda. Gak mikir itu kan penyakit orang malas. Kalau semeleh beda, hatinya itu gak terpengaruh. Pikiran jalan, hati gak terpengaruh. Hatinya itu yakin sama Allah. Gak kurang yakinnya, gak bingung. Ya, tapi kalau kita sedikit saja masalah, hati meruat enggak? Beruatkan hati. Kenapa seperti itu? Karena hatinya masih sakit, belum sehat betul. Jadi kena misalnya kena angin malam dikit, masuk angin. Nah hatinya masih seperti itu. Nah biar hati kita enggak gampang masuk angin, biar kuat, makanya kita dikasih zikir-zikir. Ya dikasih zikir. Zikir, doa, itu konsumsi hati. Makanannya hati seperti itu. Nah kalau kita pengen hatinya kuat, ya zikirnya yang kuat. Kalau zikirnya kuat, nanti hatinya kuat. Kalau hatinya udah kuat, dijadikan bersih itu lebih gampang. Dan hanya orang-orang yang hatinya bersih, itu yang bisa selamat. Jelas semuanya? Bu, udah lapar belum bu? Ada yang pun, ada yang belum ya? Kalau saya jujur saja, sudah. Jadi mandek sekarang lebih enak kan? Kok diem semua yang di sini? Pada ngantuk? Silakan Mas Sidik. Baik, terima kasih Habib. Untuk pertanyaan yang pertama. Ada berapa yang masuk Mas Sidik? Ini yang sudah masuk di malam hari ini. Baru 50 tapi masih terus berjalan ini. Iya, jadi cuma dalam waktu 2 menit 50 SMS yang masuk. Itulah kehebatannya Mas Sidik kalau ngumumkan nomor gitu ya. Lanjutkan Mas Sidik. Untuk pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Ini dari Tama, mau bertanya bagaimana cara mengeluarkan dunia dari dalam hati dan hanya Allah saja di dalam hati. Cara mengeluarkan dunia dari dalam hati biar hanya Allah yang ada dalam hati. Wah, itu caranya sama prakteknya susah itu. Caranya susah, prakteknya juga susah. Cara mengeluarkan dunia dalam hati repot, soalnya udah masuk. Ya sudah masuk. Kalau kita jaga biar dunia enggak masuk hati, itu lebih gampang. Tapi karena sekarang ini kita kan sudah kebacut masuk ya. Contoh misalnya bapak-bapak enggak sadar buat anaknya itu diracuni dunia. Bu, coba lihat ya. Ibu, kalau anaknya suruh sekolah, itu ngomongnya biar jadi orang pinter apa enggak, Bu? Sing pinter yo nak, betul enggak? Sing pinter yo nak, gede jadi dokter, betul enggak? Ya. Dokter Hermansa. Gede jadi dokter. Coba sekarang, langka enggak orang tua yang ngomong gini, nak, sekolah yang baik-baik ya, jangan nakal. Yang baik sama teman, nanti kalau punya makanan dibagi ya sama temannya. Besar jadi waliullah ya nak ya. Masih ada enggak model begitu? Longko kan? Longko. Jadi sejak kecil tuh hati kita udah diracuni dengan dunia. Racuni dengan dunia. Nah udah dari kecil masuknya, sekarang ngeluarkannya gampang atau susah? Susah, tapi walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Orang-orang yang betul-betul berjuang di jalan kami, membersihkan hatinya di antaranya, pasti akan ditunjukkan jalannya oleh Allah Ta'ala. Satu, kalau kita lihat ulama-ulama yang terdahulu, mereka itu di awal perjuangannya, seperti Habib Abdullah bin Bakar al-Aidrus, memang cari tempat-tempat yang sangat sederhana, yang gak enak. Membiasakan dirinya dengan yang tidak enak. Setelah dirinya bisa hidup dengan yang tidak enak, kemudian yang antara yang mewah dengan yang biasa gak ngaruh. Pakai pakaian mewah, ya biasa saja. Pakai pakaian biasa, ya biasa saja. Hatinya udah sama, mewah dengan sederhana, tidak ada bedanya, baru beliau itu pakai yang mewah demi dakwah. Ya demi dakwah. Tapi kalau kita kan enggak, pakai pakaian yang kurang bagus, rodok piye. Pakai yang bagus gitu, tontonan. Ada begitunya kan, ini berarti ada dunianya. Makanya ulama mengatakan, salah satu cara untuk mengeluarkan dunia dalam hati, ya menyingkir dulu dari dunia di awalnya. Nyingkir, gak bisa gak nyingkir. Maka dokter kalau ada orang yang sakit, ya mohon maaf, Anda harus dirawat di rumah sakit sekian hari, dipantang, gak boleh seperti itu. Saya waktu masuk rumah sakit, ya sekian hari harus makan nasi bubur, nasi jemek, gak boleh makan nasi yang keras. Gak boleh Pak, ini sementara waktu harus begini, nanti bisa penyakitnya pergi. Kalau enggak, semakin jadi. Sama ya tadi, dunia. Lah kita bagaimana mengeluarkan dunia dalam hati? Wong bentino sing nonton berita, TV, sinetron, jalan ke sini. Ya dunianya enggak dijauhi. Di awalnya dunianya dijauhi. Dijauhinya bagaimana? Dengan datang pengajian, cari ilmu. Waktu untuk zikir diperbanyak. Dan yang paling penting, kumpullah dengan orang miskin. Tuh. Kumpul dengan orang-orang yang tidak mampu. Nah kumpul dengan orang tidak mampu ini enggak jadi tren kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu banyak orang suka kumpul orang enggak mampu. Makanya dalam kitab Maulid Simtud Durar, Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Hafsi berkata, "Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan mu'ajjala." Nabi Muhammad SAW kalau diundang orang miskin, datangnya itu dengan senang dan cepat-cepat pengin sampai. Itu Rasulullah SAW. Tapi kebanyakan orang kalau yang undang orang miskin malas, apalagi kumpul. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi Sayyidina Hasan bin Ali, lagi jalan naik kendaraannya di perapatan. Perapatan itu di trotoar ada orang-orang miskin lagi duduk makan nasi bungkus zaman dahulu ya. Makan nasi bungkus, tapi bukan nasi, ini orang Arab. Makannya roti kan, roti kasar kering gitu. Roti campur pasir, di pinggir jalan, jalannya Padang Sahara. Diawe sama orang-orang gak mampu ini, cucu Nabi, yuk makan siang bareng kami, sam'an wa ta'atan. Beliau turun dari kendaraannya diparkir, langsung duduk silo di pinggir jalan, bareng sama orang-orang, kalau zaman sekarang ya, ini istilahnya apa itu? Hah? Bahasa Indonesianya? Anak jalanan, bukan orang-orang yang apa dokter? Gelandangan. Ya. Kumpul sama gelandangan, ya makan di pinggir jalan, makanannya enggak jelas itu apa, beliau enggak mikir, wah kira-kira full penyakit enggak ini ya? Kotor enggak ini ya? Jelas kotor wong campur pasir kok. Ya jelas kotor campur pasir. Tapi demi menyenangkan hati orang-orang gak mampu ini, langsung beliau duduk makan dengan lahap. Terus beliau mengatakan, wah terima kasih banyak, saya udah diundang makan, terima kasih banyak. Ini cucu Nabi kaya raya. Ya akhirnya beliau mengatakan, kalian ini udah nyenengkan hati saya siang ini. Saya pengen nyenengkan hati kalian nanti malam. Nanti malam saya undang makan semua ke rumah saya. Gimana? Wah cocok. Cocok. Sekarang siapa yang mau ngundang makan orang miskin? Ngundang milih gubernur, wali kota gitu kan. Ngundang anak yatim juga ada maunya. Ya kan ada maunya. Enggak ada maunya anak yatim enggak diundang. Nah, ini lain. Dengan orang-orang terdahulu enggak gitu. Mereka betul-betul dari hati senang. Ya dari hati senang. Nah, ini cara untuk mencabut dunia dari hati. Ya kumpul sama orang yang kurang mampu. Nanti kecintaan itu akan terkikis. Kalau udah enggak cinta sama dunia, Anda mau naik Mercy, mau naik apapun enggak jadi masalah. Karena semua itu enggak ada dalam hati, cuman ada di luar. Buktinya apa? Kalau hilang enggak sumpek. Sandal hilang sumpek, Masya Allah. Sandal aja hilang sumpek, kok katakan, oh saya enggak cinta sama dunia. Ke masjid sandalnya hilang, sumpek, sandalku hilang. Ini bukan lagi enggak cinta sama dunia, ini maniak dunia ini. Urusan sandal hilang, bingung. Bahkan ada yang sampai su'udzon pada muslimin, wal muslimin yang di masjid ya, yang saya katakan sering itu kan. Mau berangkat ke masjid, milih sandal sing elek. Kenapa? Engkau dimaling. Berarti nganggap di masjid itu ada malingnya. Salah satu muslimin di situ malingnya. Berarti su'udzon kepada semua muslimin yang di masjid. Merepot. Makanya kalau di sini kita buatkan tas sederhana, dibawa, jangan khawatir, di sini enggak ada maling. Sandal bawa sendiri-sendiri, aman. Ya kan? Maksudnya seperti itu, jangan su'udzon pada yang ada di sini. Hadirin yang dimuliakan Allah demikian. Silakan Mas Sidik. Nah, pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum Habib Noval yang khair. Mau bertanya, bagaimana jika ada perasaan riak tapi datangnya tidak sengaja, mungkin karena kelemahan, tiba-tiba ada semacam riak di tengah amal. Iya. Dari mahrus yang ada di kemelayan. Iya, dari kemelayan. Begini, riak itu keinginan untuk dipuji ketika beramal ya. Atau bukan ketika beramal, setelah amal selesai, pengen dipuji. Atau sebelum amal, udah pengen dipuji, itu riak. Mau amal pengen dipuji namanya riak. Ketika amal pengen dipuji namanya riak. Ketika selesai pengen dipuji namanya riak. Imam Ghazali mengatakan, termasuk penyakitnya orang-orang soleh, penyakitnya orang-orang soleh diantaranya, riak dengan amal solehnya tanpa sadar, punya keinginan gini, aku sumben yang mati sing layat mesti akeh. Itu riak itu. Wah, mesti saya nanti diuluk-ulukan orang nih kalau saya meninggal dunia. Wakeh sing layat mesti gitu. Terus senang dengan begitu. Ini namanya riya. Jadi pengen, gak sadar itu. Gak sadar dibawa sama setan punya keinginan yang seperti itu. Ya kalau ilmunya gak cukup gak sadar dia. Yang ilmu cukup istighfar. Astagfirullah ya Allah, ampuni saya, maafkan saya. Nah, kalau kita takut riya kemudian gak amal, justru itu gak boleh. Ya, berarti ninggalkan amal gara-gara manusia takut dipuji. Ya, takutnya kepada siapa? Bukan kepada Allah, tapi kepada manusia. Orang yang ikhlas, istiwa udzam wal madah, itu ikhlas. Dipuji enggak ngaruh, dicaci enggak ngaruh, itu ikhlas. Pujianmu tidak membuat aku jadi lupa daratan, cacianmu tidak membuat aku jadi putus harapan. Itu namanya ikhlas. Hanya saja kalau dipuji nambah semangat enggak apa-apa. Emang disebutkan dalam hadis seorang mukmin kalau dipuji imannya tambah kuat, rabbal iman fi qalbi, imannya akan semakin tumbuh, itu orang yang beriman. Makanya kalau lihat ada orang yang sergap ke masjid, kita suruh nyemangati, bagus pinter kamu ke masjid terus ya, jangan ditinggalkan, saya senang sama kamu. Ini ciri orang yang beriman, muji yang baik yang seperti itu, lain dengan pujian yang menjilat. Nah itu tidak bu, nggak boleh. Nah ketika beramal kok ada rasa pengen dipuji kemudian nyesel, itu bisikan setan, nggak usah bingung. Kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, perasaan pengen dipuji yang kemudian ditentang Anda tidak suka, rasa tidak suka itu udah menghapus kesalahan atau dosa tersebut. Jadi kalau kita udah enggak senang punya jiwa yang seperti itu, maka riaknya itu udah tidak dosa lah, lagi dosanya udah dihapus dengan rasa tidak suka. Itu ada dalam kitab Tanya Jawab Sufistik yang diterbitkan oleh Pustaka Zawiyah. Nah, setiap kali muncul perasaan pengen dipuji tadi, langsung tentang, saya enggak pengen. Saya enggak pengen, enggak, saya enggak butuh. Langsung ditentang terus ya, langsung ditentang terus. Tapi kalau dia muncul terus, jangan dilayani terus. Dilayani terus itu juga kerjaan setan, biar kita lupa dengan amal kita, fokusnya ngurusi dia, kok enak. Ya kan? Yang penting, saya tidak mau. Angkat tangan doa, ya Allah tolong saya. Jadikan saya orang yang ikhlas. Jelas di sini? Ya, silakan Mas Sidik. Pertanyaan yang selanjutnya Habib, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari putra yang ada di Sukoharjo Habib. Mm-hmm. Bagaimana cara mengarahkan hati atau watak atau sifat seseorang yang keras dan ingin menang sendiri? Mohon penjelasannya Habib. Cara mengarahkan hati, otak orang yang keras pengen menangnya sendiri. Caranya Anda ngalah terus. Udah. Nanti lama-lama sadar. Ya caranya kita ngalah terus. Pengen menangnya sendiri, oh, cuman pengen menang sendiri, kasih menang. Apa susahnya sih gitu aja kok repot. Naik motor pengen jadi apa yang di depan, suruh di depan. Gitu. Orang yang ngalah itu gak kalah, orang yang ngalah itu menang. Urusannya begitu aja kan. Ini maunya gini, gak apa-apa sudah, kamu senang? Ya Alhamdulillah, lama-lama nanti akan mikir, lama-lama proses, ya itu bro, proses. Kalau hati kita memang nawaitunya benar-benar baik, maka insya Allah orang itu akan berubah itu proses. Ya jadi kita dulu, kita mulai, kita yang ngalah dulu. Nanti kalau kita udah terbiasa ngalah, ada orang menang sendiri kan gak repot, paling kita mesem, sake ki bocah ki. Manggilnya bocah gak, sake ki bocah ki ya. Masih punya jiwa yang seperti itu, angkat tangan, doakan ya. Dan semoga kita dilindungi dari sifat yang seperti itu. Cukup jelas? Alhamdulillah, Mas Sidik. Satu lagi, kemudian kita akhiri tanya jawabnya, karena waktunya udah jam 10 kurang 20 menit. Saya masih banyak yang mau saya sampaikan. Baik, Habib. Satu pertanyaan terakhir. Assalamualaikum, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghilangkan rasa curiga pada suami karena sering berbuat yang menyimpang dari agama? Agar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, Habib. Iya, nikahkan suaminya, Bu. Selesai. Dah. Iya, kalau suaminya nanti dicurigai, takut nanti keluar dengan wanita gitu kan, dosa, ya. Ya daripada curiga-curiga, Pak, jenengan nikah mawon sementing kula ridho, Allah ikhlas mlebet swarga bareng je, Pak. Selesai. Gitu aja kok repot. Ya, ini kadang banyak wanita yang jadi korban sinetron, tau korban sinetron? Bu, jenengan termasuk korban sinetron atau orang beriman? Saya buktikan ya Bu ya. Ibu coba lihat dua tingkat ke atas. Ibunya ibu, terus naik ke atas, neneknya ibu. Nenek punya suami namanya kakek. Coba lihat kakek-kakek terdahulu itu istrinya berapa? Tanya Bu. Hah? 40, 100, saya sudah teliti, ini jawaban enggak jujur nih, satu. Yang banyak itu, ya saya sudah ketemu orang banyak sekali, itu paman saya, paman saya. Saudara ibu kamu, saudara satu ayah, ibunya beda, itu kan. Oh itu begini, oh itu mbah saya, itu istrinya 4, mbah saya istrinya 3, tinggalnya satu rumah. Tinggalnya tetanggaan dan lain sebagainya. Kok mereka bisa rukun kenapa? Belum ada TV. Enggak ada sinetron. Ya. Enggak ada sinetron. Tapi zaman sekarang ibu-ibu ini diajari sama sinetron. Kurang ajar karo bu. Bucu. Diajari lagi sama media. Yang namanya poligami itu suatu hal yang sangat nista. Suatu hal yang sangat, sangat buruk. Akhirnya wanita itu enggak mau suaminya nikah lagi, lebih senang suaminya zina lagi. Na'udzubillah min dzalik. Ibu-ibu pilih yang mana, Bu? Enggak milih semua bagus, ya. Enggak milih semua, Pak? Bagus. Bentar, ini saya mau ngeluruskan jalan pikir dulu ya. Jadi kita jangan berpikir bahwasannya, "Wes, enggak boleh begini, enggak boleh begitu." Jangan. Kita pikir lihat kasusnya. Karena itu, orang itu beda-beda. Imam Ghazali itu membagi masalah pernikahan ya. Sampai orang itu diwajibkan menikah. Wajib menikah, enggak nikah dosa dia. Kalau dia enggak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Sampai nanti terjerumus pada dosa-dosa, mulai dari dosa yang kecil menjerumus sampai dosa besar. Itu dia wajib menikah. Nah kalau ibu sebagai istri melihat gelagat suami yang seperti itu, Ya, suami yang seperti itu dinasehati tidak bisa. Ya, dinasehati tidak bisa. Maka beri kemudahan dia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lakukan dengan ikhlas karena Allah. Kalau bisa melakukan dengan ikhlas karena Allah, dijamin swargo. Cuman ini angel. Betul enggak, Bu? Soalnya masuk surga tidak gampang buat wanita, sebab Rasul udah bersabda, sebagian besar penghuni surga adalah kaum pria. Lah kalau yang di neraka kaum wanita, berarti yang di surga? Ibu, jangan marah dulu ya, Bu ya. Rampung silakan saya dikeroyok. Sebentar, biar melek semua ini. Ya, sebagian besar penghuni neraka adalah kaum wanita. Kenapa? Karena wanita itu kebanyakan pakai nafsunya, pakai emosinya, enggak pakai akal pikirannya. Yang dipakai nafsu dan emosi. Nah, termasuk tadi pertanyaan, gimana cara menghilangkan kecurigaan pada suami saya, soalnya suami saya suka berbuat yang kurang benar. Tadi begitu Mas Sidik ya? Loh, kok yang jawab ibu-ibu? Caranya gampang. Ini cara berlaku bagi siapapun. Berlaku bagi siapapun. Dilarang cari kesalahan orang lain. Selesai. Kalau lihat kesalahan orang lain, tutup mata. Tutup mata. Jangan mengkoreksi, jangan menceritakan kepada orang lain kesalahan tersebut. Tutup aibnya. Itu perintah dari Allah kepada siapapun. Apalagi kepada suami sendiri. Suaminya punya salah, tutup mata. Terus amar ma'ruf nahi mungkarnya bagaimana Ustadz? Tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Cuman tadi di depan udah saya ajarkan. Jangan pernah mengomentari suami. Karena nanti jadinya suami itu akan semakin benci, semakin tidak senang. Caranya bagaimana? Minta tolong orang yang disegani oleh suami. Tulung yo nasihatan ini ngejo nganti ngerti yang aku sing ngongkon. Paham kan? Pakai siasat. Nanti insya Allah kalau begitu hasilnya ada. Ya insya Allah kalau begitu hasilnya ada. Buat yang bertanya jangan marah ya. Kalau tadi saya di awal ngomong suruh suaminya nikah lagi. Beres mesti masalahnya itu Bu. Kalau bisa begitu nanti masalahnya beres. Tapi itu tidak gampang. Oh, bahkan tuh ada yang kalau suaminya nikah lagi minta cerai. Itu masalah demi masalah itu kan. Masalah demi masalah. Dikira kalau udah cerai itu masalah selesai. Enggak. Selesai enggak masalahnya? Masalah baru lagi jadi janda. Jadi janda masalah enggak? Masalah keluar dikit jadi fitnah. Betul enggak? Wengi-wengi neng mall ngopo kuwi mesti kencan. Jadi fitnah, enggak gampang itu. Masalah demi masalah. Makanya jangan pakai nafsu, pakai akal sehat, musyawarah kepada para ulama, musyawarah pada orang-orang yang punya ilmu yang bisa ngasih kita nasihat. Nanti insya Allah hasilnya bagus. Kuncinya begini, terakhir. Semua yang membisikkan buruk itu mesti setan. Dah, enggak mungkin malaikat bisiki jaluk pegat, enggak mungkin. Enggak. Malaikat pasti bisinya apa? Sabarlah. Betul kan? Kamu jadi orang yang sabar. Itu malaikat. Malaikat pasti bisikinya yang baik-baik. Enggak mungkin jelek-jelek. Kalau yang bisiki jelek itu pasti setan. Termasuk tadi. Bojomu ki rono ki jojon kencan karo wong lho ning pojok kono. Setan ini. Ini setan. Duh, jangan didengarkan. Jangan didengarkan. Itu penyakit itu. Kita hidupnya enggak enak sehingga ibu di rumah. Suami udah enak keluar jalan-jalan, ibu di rumah tersiksa. Mau jadi wanita yang seperti itu? Nggak usah. Ya Allah, suami saya keluar. Doakan angkat tangan. Semoga ya Allah selamat, terhindar dari maksiat. Ya Allah mudahkan urusannya yang engkau ridhoi. Doakan. Jadinya hatinya enak. Jadi istri gitu bisa enggak, Bu? Jawabannya udah mulai pinter nih. Ibu-ibu masih marah sama saya? Marah atau enggak, Bu? Oh, enggak, alhamdulillah. Masih niat ngeroyok saya? Alhamdulillah, enggak dikeroyok, Bib. Kalau dikeroyok, minta bantuan yang laki-laki di sini. Ayo, Mas Sidik, terakhir, satu lagi dah. Biar nutupnya enak. Halo? Halo, Bib. Iya, acak aja. Pertanyaan yang selanjutnya, assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Gimana caranya hatinya biar enggak selalu was-was apa saja amalannya Habib begitu? Iya, was-was itu macam-macam. Kemarin udah saya terangkan ya, was-was itu macam-macam. Kalau was-was yang zahir kemarin udah kita bahas di Jumat yang lalu. Kalau was-was batin, sering ucapkan aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Pikiran yang ngajak mikir macam-macam, jawab aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Perbanyak zikir la ilaha illallah. Jadi biar imannya semakin mantap. Sama perbanyak baca kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, surat an-nas dibaca sebanyak mungkin. Insya Allah nanti was-wasnya akan tersingkirkan dengan sendirinya. Memang berat tuh, penyakit was-was tuh penyakit yang berat. Macam-macam jenis was-wasnya ya. Demikian Mas Idik, pendengar semuanya, hadirin. Kajian kita udah sampai pada jam 10 kurang 10 menit. Sekarang masih ada 10 menit, saya mau baca-baca pengumuman dulu ya. Pertama, hadirilah pengajian Akbar memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Pada hari Kamis 7 Juni 2012, jam 7 malam sampai selesai. Tempat Masjid Al-Huda, Pundung Rejo RT 1 RW 2, Bakalan Polokarto, Sukoharjo. Ini di tempatnya prakteknya Dr. Hirmansyah ya. Pembicara insya Allah Noval bin Muhammad Al-Idrus. Kemudian mohon doa majlis zikir dan salawat Hamukso. Ya, Hamukso. Hayo memuji Kang Kuoso. Jadi Hamukso itu hayo memuji Kang Kuoso. Selarong. Ini baru apa terbentuk majelisnya minta doa. Mari kita doakan semoga manfaat dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian dari Muslimat Tariqiyah Solo Raya, undangan untuk ibu-ibu, ya ini khusus ibu-ibu, hari Selasa Kliwon. Selasa Kliwon besok 5 Juni, tempatnya Masjid Laila Istiqomah, Pringgading Wetan. Ya, Pringgading Wetan. Waktunya jam 1 sampai jam 4 sore. Jam 1 siang sampai jam 4 sore. Jam 1 sampai jam setengah 3 pembacaan Maulid Barzanji oleh Jamuri Surakarta. Jam setengah 3 sampai jam 4 pengajian Muslimat Tariqiyah, pembicara Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Adib Zen, MPDI. Kemudian Kiai Haji Muhammad Zikron Abdillah. Itu dua pembicaranya ya, yang mau datang ibu-ibu silahkan. Kemudian pengumuman lagi banyak, nanti terakhir pengumuman dari saya, ini sama ya Pak. Hadirilah pengajian Akbar memperingati Isra dan Mi'raj bersama Hidayatul Mustafa dan Ahbabul Mustafa Kalioso, hari Ahad malam Senin 3 Juni, jadi Ahad besok malam Senin 3 Juni, waktunya jam 8 malam sampai selesai. Tempat Komplek Musola Al-Huda Tempel Kalioso, Kelurahan Jetis Karangpun, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen. Wa'idhoh Hasanah insya Allah Kiai Haji Nur Amin dari Sragen. NB berbusana putih kalau punya. Enggak punya batik ya enggak apa-apa. Tapi usahakan bu, putih. Kemudian ini yang lain doa-doa, nanti terakhir doa-doanya ya. Pengumuman dari saya. Ini pengumuman dari Majelis Ar-Raudhah. Insya Allah tanggal 10 Juni, ya 10 Juni, tolong staff kru Ar-Raudhah brosurnya yang berwarna nanti disiapkan di depan ya. Ya, disiapkan di depan. Jadi ada saya siapkan brosur untuk pengumuman ya, pengumuman flyer, pengajian tabligh akbar, bedah buku, diskusi, rahasia keagungan Isra Mi'raj. Tanggalnya 10 Juni. Hari Ahad, jangan salah lagi ya, seperti ibu-ibu dari pagi itu ya. Tanggal 10 Juni, hari Ahad, jamnya 9 pagi. Bukan malam, jam 9 pagi. Malamnya itu saya punya acara di daerah Cepogo. Jadi yang Cepogo jangan bingung, ini urusannya apa? Pagi insya Allah. Hari Ahad, 10 Juni, jam 9 pagi. Tempatnya Gedung Sritek Arena. Belakang Sriwedari, Solo. Sriwedari, yang 3 bulan yang lalu kita buat kegiatan di sana ya. Belakang Sriwedari, mantan atau ex Gor Bineka, gedung basket. Ya, jadi gedung basket Sritek Arena. Pembicara nanti insya Allah Habib Lutfi bin Yahya. Beliau yang akan ceramah, saya bedah buku. Ya, insya Allah demikian. Dipersilahkan hadir masing-masing yang dulu sudah dapat kipas 3 bulan yang lalu, kipasnya dibawa lagi. Yang belum, beli sendiri. ya, karena dana untuk kipas saya alokasikan untuk konsumsi biar semuanya dapat makanan ya. Semua dapat makanan. Kalau dulu kita siapkan makanan itu 4.000 snacknya, sekarang kita siapkan snacknya 10.000. Ya, jadi insya Allah ya minimal sebagian dapat makan. Kok siapa tahu yang datang nanti 40.000 orang, enggak ngerti saya. Naruhnya di mana juga enggak paham ya. Nah, silakan datang. Semakin Anda bawa rombongan, maka Allah akan semakin senang. Ya, Allah akan semakin senang. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa mengajak pada kebaikan dapat pahala sama seperti orang yang mengamalkannya. Ya. Kemudian pakaiannya usahakan putih-putih, usahakan. Mau meskipun itu kaos olahraga, pokoknya training putih, kaos putih, ya, yang penting putihnya dulu. Kemudian kopiah usahakan, usahakan. Kopiah ini kan murah, 5.000 dapat insya Allah, pakai kopiah bu, putih, usahakan. Yang pecinya hitam dan sebagainya, hari itu parkir di rumah dulu. Ya kita pakai, usahakan kopiah putih semua. Kenapa? Biar nanti sekitar seluruh dari itu aromanya hawa bu, putih. Ya hawa putih, untuk itu aja ya. Kalau misalnya enggak punya, tidak jadi masalah. Silakan datang, mau pakai warna merah, kuning, hijau, biru, abu-abu, campur, silakan datang. Tapi kalau punya yang putih, pakailah yang putih. Kemudian parkir ditanggung sendiri. Ya kalau di sini parkir saya urusi gratis, kalau di sana bukan rumah saya ya. Di sana itu milik masyarakat sekitar Sritek, jadi mereka yang mengelola parkir. Kalau parkirnya enggak wajar, silahkan dinyang. Itu bukan saya, jadi tidak ada serupiah pun yang masuk ke saya ya. Tidak ada serupiah pun yang masuk ke saya. Bahkan 3 bulan yang lalu tuh saya udah ngasih untuk parkir 1 juta khusus biar enggak diparkir gitu ya. Tapi ternyata masih ada yang parkir di wilayah itu. Paham ya? Nah, jadi parkir ditanggung sendiri sendiri. Selebihnya enggak ada apa-apa. Kota amal enggak ada, ini perlu saya sampaikan. Kalau ada yang ngiderkan kota amal di sana, itu penipu. Ya, itu penipu, bukan panitia. Karena saya harus sampaikan, jangan sampai ada yang enggak pas. Di sana silakan pokoknya datang saja, sudah itu nikmat. Ya, nikmat buat kita bisa kumpul bersama, 10 Juni. Saya insya Allah bersama teman-teman, ini kan acaranya Raudhah bersama teman-teman dari Jatman ya. Nah, nanti insya Allah kita akan buat kegiatan ini terus 3 bulan sekali. Tujuannya apa? Pengen tahu enggak? Pengen. Seneng enggak kira-kira kalau Aswaja itu bisa ngumpul di Solo 3 bulan sekali? Seneng ya? Punya pengajian rutin 3 bulan sekali Aswaja Susolo Raya. Seneng enggak? Kalau bisa rutin 3 bulan sekali Sritek Arena udah enggak nampung, kita akan kontrak Siwodari. Cuman saya mau lihat dulu kira-kira bisa istiqomah enggak jumlahnya gitu ya. Nanti kita akan kontrak Siwodari. Siwodari udah enggak nampung, ya udah pindah ke Manahan. Nah, pengennya seperti itu. 3 bulan sekali ada rutin. Sampai nanti kita punya gedung sendiri. Gedung Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu cita-cita saya. Nah kalau jenengan bisa ikut rutin hadir, insya Allah pasti terwujud. Nah, kita nandur ini bukan buat kita, tapi untuk anak cucu. Biar Aswaja di Solo Raya ini betul-betul kuat. Ya, betul-betul kuat. Insya Allah demikian. Kemudian yang mau membantu jadi panitia, silahkan nanti daftar sama teman-teman yang pakai baju batik. Ini panitia sudah ada lebih dari 150 orang. Ya, lebih dari 150 orang. Saya masih butuh 150 orang lagi. Semakin banyak orangnya, semakin enak. Jadi nanti bagi tugasnya enak. Karena among tamu ada sendiri, bagian bersih-bersih ada sendiri. Semua saya bagi, tidak mau saya campur. Jadi biar enggak capek yang kerja. Udah kamu ngurusin tiker tok, yang ini ngurusin makanan saja, biar enggak campur. Ya, cukup jelas pengumumannya? Jelas. Ibu-ibu, kita bacakan Fatihah ya. Untuk semua yang nitipkan doa kepada saya di malam hari ini, baik untuk anaknya yang biar jadi pinter, keluarganya yang sakit, atau dirinya sendiri yang lagi sakit, atau yang punya hajat tertentu apapun yang tidak bisa saya bacakan satu persatu, tapi sudah masukkan doa ini berarti udah nih niat, Allah a'lam bin niyatikum, Allah lebih ngerti niatnya, jenengan semua, mari kita bacakan satu Al-Fatihah, agar semua hajat tadi apapun itu diwujudkan oleh Allah. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, pada hari Ahad yang lalu adik daripada Habib Anis meninggal dunia, yaitu Syarifah Fatimah Arfah. Insyaallah kita niatkan, kalau Jumat yang lalu niatkan untuk mertua saya almarhum, maka Jumat ini kita niatkan untuk almarhumah Syarifah Fatimah Arfah. Kita niatkan tadi zikir kita, rotib hadat kita ya, yang kita baca, kemudian majlis ilmu yang ada di malam ini, kita akan niatkan untuk wahbah kepada beliau, biar dipimpin oleh Habib Husain bin Anis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, terimalah semua amal soleh kami di hari ini, khususnya di malam hari ini. Dan jadikanlah pahalanya pahala yang berlipat ganda. Berikanlah pahala itu kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga Rasulullah, kepada sahabatnya Rasulullah, kepada para aulia wassolihin, khususnya kepada orang-orang tua kami yang telah meninggal dunia, dan terkhusus kepada Asy-Syarifah Arfah, Fatimah Arfah binti Alwi, binti Habib Alwi bin Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, dan kepada kedua orang tuanya. Ya Allah, jadikanlah beliau-beliau itu mendapatkan bagian yang besar dari amal yang kami lakukan di hari ini. Dan juga teruntuk daripada suami Asy-Syarifah Fatimah Arfah. Ya Allah, jadikanlah semuanya di alam barzah sana berbahagia di malam hari ini dan selama-lamanya. Jadikanlah kuburnya sebagai taman-taman surga. Jadikanlah kuburnya sebagai taman-taman surga. Jadikanlah kuburnya sebagai taman-taman surga. Dan sampaikanlah kabar mereka yang baik kepada kami di dunia ini, ya Allah, sehingga kami dapat merasakan ketentraman dengan melihat mereka di alam mimpi dalam keadaan yang menyenangkan, berbahagia. Ya Rabb, jangan Engkau haramkan kami dari keberkahan yang mereka peroleh. Berkatilah kami semua, ya Allah, di bulan Rajab ini, di bulan Syaban, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Ya Allah, ya Rabbi, terimalah semua ini dan akhirilah kala usia kami dengan husnil khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala hadhihi al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, doa Asmaul Husnanya jangan lupa Jumat depan dibawa lagi ya. Ya, Jumat depan dibawa lagi. Kemudian untuk makanannya bisa dikeluarkan buat yang di dalam, yang di luar udah jalan kan? Ya, buat yang di dalam bisa dikeluarkan. Kemudian bagi yang nanti mau beli buku dan lain sebagainya bisa di depan ya. Di situ yang kemarin nanyakan surga depan mata itu sudah ada. Malam hari ini ada tambahan satu item, itu ada rukuh. Kalau ada yang mau beli rukuh batik, harganya di luar ada. Insyaallah murah meriah. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.